Berikutnya hukum-hukum file. Jadi file itu punya hukum, punya doabit, punya ketentuan, punya qawaid, punya kaidah-kaidah tertentu yang harus kita ketahui. Lihat ini, dikit-dikit ya. Saya langsung ke slide-nya aja kali ya, baru nanti yang nggak lengkap kita lengkapin di sini. Sudah saya berikan warna-warnanya nih ya. 1, 2, dan seterusnya. Ahkamul fa'il. Pertama, annahu la yajuzu hazfuhu li'annahu umdatun. Jadi fa'il itu tidak boleh hilang, tidak boleh tidak disebutkan, tidak boleh tidak ada, harus ada. Li'annahu umdatun, karena fa'il itu termasuk umdah, sandaran ya. Nanti ada istilah umdah, ada istilah fudlah. Nah, barangkali nanti di lain kali kita akan bahas itu. Yang jelas fa'il itu harus ada. Masa ada fi'il tapi tidak ada fa'il? Contohnya qoma zaidun. Ya, qoma zaidun, zaid fa'ilnya. Atau zaidun qoma. Zaidun qoma. Mana fa'il dari zaidun qoma? Nah, domir mustatir. Zaidun qoma ay zaidun qoma huwa. Fa'in zuhara, kalau nampak fil lafzi, kalau fa'il itu nampak di lafadnya. Contohnya qoma zaidani. Wa zaidani qoma. Ini disebut nampak karena kelihatan nih. Ini alif ini. Ini juga fa'il ya. Alif ini fa'ilnya. Fadzaka, maka begitulah, jelas ya. Kalau nampak di dalam lafad, maka jelas kelihatan. Wa illa, tetapi kalau tidak nampak di dalam lafad, ya, fahuwa dhamirun mustatirun, maka fa'ilnya menjadi dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu bukan berarti tidak ada, ada, cuma dhamir mustatir. Contohnya zaidun qoma. Nah, dalam kalimat zaidun qoma, dalam kalimat qoma ini ada fa'il ya. Itu huwa. Ini hukum yang pertama. Jadi fa'il tidak boleh tidak ada ya, karena dia termasuk umdah. Yang kedua, hukum yang kedua, annahu la yajuzu taqdimu 'alal fi'li. Ya. Sesungguhnya fa'il itu tidak boleh mendahului fi'il. Ya, jadi fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Urutannya fi'il dulu, fi'lun wa fa'ilun. Nah, contohnya mas ini, qoma zaidun, ya. Ini sudah betul urutannya, fi'il dulu, qoma, kemudian zaidun baru fa'il. Nah, bagaimana dengan ini? Zaidun qoma. Nah, tetap fa'ilnya bukan zaid, tetapi dhamir mustatir dalam kalimat qoma ini itu huwa. Zaidun qoma huwa. Sementara zaidun yang di awal ini bisa di-i'rab sebagai mubtada. Jadi annahu la yajuzu taqaddamu 'alal fi'li fa in wujida ma dhahiru annahu fa'ilun muqaddam wajaba taqdirul fa'il dhamirun mustatirun. Wa kunul muqaddam imma mubtada, ya, nanti yang depan ini di-i'rab sebagai mubtada, bisa dengan mubtada. Seperti zaidun qoma sudah saya contohkan. Nah, yang kedua bisa juga bukan mubtada tapi bisa menjadi fa'il dari fi'il mahdhuf. Wa imma fa'ilan bi fi'lin mahdhufin. Nah, jadi yang di depan ini dia bisa menjadi fa'il dari fi'il yang mahdhuf. Contohnya nih, contohnya nih. Pelan-pelan ya. Contohnya wa in ahadun. Wa ini Al-Qur'an. Wa in ahadun minal musyrikina istajaraka. Istajaroka. Nah, ini ahadun ya. Ini bukan mubtada. Kenapa bukan mubtada? Karena in ini ada tu syarti, ini tidak bisa masuk ke dalam mubtada. Oleh karena ini ahadun ini pastilah dia sebagai fa'il. Terus fi'ilnya mana? Fi'ilnya datang duluan. Nah, cuma di sini tidak ada, berarti namanya fi'ilnya mahdzuf ya. Bi fi'lin mahdzuf. Nah, ada terus apa fi'il yang mahdzuf ini? Kita bisa ketahui dengan fi'il berikutnya yang menjadi penafsir yaitu istajaraka. Sehingga wa in ahadun minal musyrikin istajaraka itu sebenarnya wa in istajaraka ahadun. Ya, begitu. Minal musyrikin istajaraka jumlah tafsiriyah ya. Apa berikutnya? Saya enggak hafal ya ayat Al-Qur'annya. Yang jelas ahadun ini dia fa'il dari fi'il mahdzuf. Itu hukum yang kedua, yaitu annahu la yajuzu taqdimu 'alal fi'li. Tidak boleh fa'il itu datang duluan daripada fi'il. Jadi urutannya fi'il dulu baru fa'il. Dan hukum yang ketiga, anna fi'lahu, bahwa fi'ilnya itu yuhad, ya, menggunakan domir satu, ma'atasniyatihi wa jamihi kama yuhad ma'ifrodihi. Contoh, qama zaidun. Jadi fi'ilnya itu tetap menggunakan domir wahid, ya, domir satu, ya. Qama zaidun. Nah, zaidun ini satu kan? Nah, kemudian fi'ilnya menggunakan satu, qama. Nah, kemudian meskipun musanna, ya, dua, zaidani, tetap fi'ilnya itu tetap menggunakan satu. Jadi tidak qama zaidan, tidak begitu, tapi qama zaidan. Anna fi'la yuhad, ya, dia tetap harus satu, matasnya tiu jamhi, ya, dari fa'il musanna ataupun jama'. Atau yakumu zaiduna, tidak yakumuna zaidun, tidak begitu, ya, dia tetap menggunakan domir mufrad. Nah, begitu ya, itu fiilnya menggunakan mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jama'. Qama zaidani, qama zaiduna, kama taqul qama zaidun. Jadi qama zaiduna ini kan jamak, ini sama dengan mufradnya, harus menggunakan fi'il mufrad juga, qama zaidun. Qala Allah taala, qala rajulani, rajulani musanna tapi fi'ilnya tetap qala, tidak qala, begitu. Wa ja'al muazzirun, muazzirun ini jamak tapi fi'ilnya tetap mufrad. Wa qala zalimun, zalimun ini jamak tapi fi'ilnya tetap menggunakan mufrad. Wa qala niswatun, ya, niswatun ini jamak, ya, dari imrah. Nah, dia jamak tapi fi'ilnya tetap menggunakan mufrad, qala. Wa minal arabi man yulhiqul fi'la 'alamat at-tasniyati wal jam'i idza kana al-fa'ilu musanna au jam'an. Nah, tapi di sebagian orang Arab ada yang menyertakan di fi'il itu tanda musanna atau tanda jamak, kalau fa'ilnya musanna atau jamak. Nah, sehingga mereka menggunakan begini, qama az-zaidani. Bedakan dengan yang pertama tuh. Qama zaidani, qamu az-zaiduna, qumna al-hindatu. Nah, mereka menggunakan tanda musanna atau tanda jamak kalau fa'ilnya musanna atau jamak. Tapi mayoritasnya tadi tidak, ya, tetap koma saja, tetap menggunakan mufrad saja. Wa tusamma lughata akaluni al-baraghith. Nah, yang begini ini disebut dinamai dengan bahasa akaluni al-baraghith. Lihat, akaluni al-baraghith. Baraghith ini jamak. Jamak dari burghuth, ya. Yang jelas ini jamak, ini fa'ilnya jamak, kemudian fi'ilnya menggunakan fi'il jamak juga, akalu, ya, akala, akala, akalu. Nah, tidak akalani al-baraghith tapi akaluni al-baraghith. Itu sesuai namanya, ya. Lianna hadza lafdhu sumiya min ba'dihim wa minhu al hadis. Nah, ini ada hadis juga, ya. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Malaikat, ya, mengawasi, senantiasa mengawasi kalian, ya, di malam maupun di siang hari. Ini fa'ilnya mana? Malaikatun kan. Malaikatun ini mufrad atau jamak? Jamak. Mufradnya apa? Malakun, malakun, malaika, jamak. Kemudian fiilnya menggunakan jamak juga, ya, ta'aqabuna. Ada juga, makanya tidak, ini juga tidak tidak paten, pasti menggunakan mufrad saja. Ada yang tetap menyertakan jamak, tapi mayoritas itu tetap menggunakan mufrad meskipun fa'ilnya musanna atau jamak. Wasahih anna al-alifa wal wawa wan nuna ahrufun dalatun ala tasniyati wal jam'i wa anna al-fa'ila ma ba'daha. Yang benar itu alif, wawu, dan nun, ya, di dalam contoh-contoh tadi itu sebetulnya hanya indikasi aja tentang musanna atau jamaknya, bukan fa'ilnya, ya. Contoh tadi akaluni misalkan nih. Akaluni, ini wawunya, ini bukan wawu jamak, bukan wawu fa'il, ya, fa'ilnya al-baraghith. Nah, waw di sini hanya tanda kalau ini untuk jamak, nah, bukan bukan fa'il. Nah, berarti di sini juga nih mana? Nih, qoma zaidani alif di sini ini bukan fa'il. Ini hanya alamah, hanya tanda untuk musanna. Ya, fa'ilnya tetap az-zaidani. Seperti misalkan qomat hindun. Nah, tak di situ kan bukan bukan tak fa'il tapi tak alamat tak ta'nits. Kemudian yang keempat. Hukum yang keempat annahu yajibu ta'nitsul fi'li. Nah, sesungguhnya ya wajib ya fa'il itu wajib memuannaskan fi'il. Bita'in sakinatin dengan tak sakinah fi akhiril madi di kalimat terakhir fi'il madi. Ya, qomat. Nah, berarti mat. Nah, itu ta'nitsul fi'li. Wa bita'il mudhari fi awwalil mudhari dan tak untuk fi'il mudhari itu letaknya di awal. Idza kana al-fa'ilu muannasan. Jadi kalau fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus diberikan tak tanis. Nah, kalau fi'il madi di ujung, tak tanisnya kalau fi'il mudhari di depan. Contoh qomat hindun. Fa'ilnya hindun. Nah, ini fa'ilnya muannas, maka fi'ilnya harus muannas. Nah, kalau fi'ilnya fi'il madi, maka diberikan tak tanis di belakang. Kalau fi'ilnya fi'il mudhari, maka taknya di depan. Taqumu hindun. Nah. Paham ya? Annahu yajibu ta'nitsul fi'li. Ini saya ulangi lagi nih, lebih panjang. Bi ta'in sakinatin fi akhiril madi wa bi ta'il mudhari fi awwalil mudhari idza kana al-fa'ilu muannasan qamat hindun wa taqumu hindun. Wa yajuzu tarku tak, nah boleh tidak menggunakan tak, boleh meninggalkan tak, boleh tidak digunakan taknya. In kana al-fa'ilu, kalau fa'ilnya itu majaziyat ta'nits. Jadi kalau muannas majazi, ya majazi, itu boleh tidak menyertakan tak ta'nits. Contoh, tola'as syamsu. Ya boleh ini berarti boleh dipakai, boleh tidak. Tola'as syamsu. Asyamsu ini muannas atau muzakkar? Muannas. Tadi kan kaidahnya wajib fi'ilnya itu menggunakan tak muannas ya tak tanis kalau fa'ilnya muannas ya. Tapi ada pengecualian kalau muannasnya majazi maka boleh pakai tak boleh tidak seperti tola' asyamsu ya tola' asyamsu boleh juga tola'at asyamsu wa qala ta'ala wa makana salatuhum indal baiti illa mukan tidaklah salat mereka tawaf mereka hei orang-orang kafir Quraisy di Masjidil Haram di Ka'bah itu illa mukaan melainkan hanya sekedar mukaan apa bersiul. Nah, di sini salatu ya di sini kan salatun itu muzakkar atau muannas? Muannas. Tapi di sini kana atau kanat? Nah, kana ini Al-Qur'an. Kana tidak menggunakan ta tanis. Kenapa? Karena salatun meskipun ini muannas tapi muannas majazi ya muannats majazi. Apa itu muannats majazi? Muannats majazi itu kalimat-kalimat yang dihukumi muannats. Lawannya muannats hakiki. Apa itu muannats hakiki? Muannats yang mohon maaf dia memiliki jenis kelamin muannats. Nah, jadi yang hakiki itu yang memiliki jenis kelamin. Adapun yang tidak memiliki jenis kelamin ya seperti saburotun punya jenis kelamin enggak? Ah itu namanya muannats majazi. Wa hukmul musanna ya hukum musanna ini hukum fa'il musanna maksudnya hukum fa'il musanna wal majmu' dan juga fa'il jamak ya ay jamak tashih ya bukan jamak taksir ini lawan dari jamak taksir hukmul mufrad maka dia dihukumi hukum mufrad. Dalam hal apanya? Dalam hal penggunaan fi'ilnya itu. Fataqulu maka kamu katakan qoma az-zaidani. Ini kan nih. Ini fa'il musanna, ya kan? Fa'il musanna. Wa qoma az-zaiduna. Zaiduna fa'il fa'il jamak, ya. Wa qamat muslimatani. Wa qamat muslimatun. Nah, dia tetap dihukumi dengan hukum mufrad. Makanya tadi yang sudah dijelaskan sebetulnya. Jadi fi'ilnya tetap menggunakan mufrad meskipun fa'ilnya musanna ataupun jamak. Gampangnya begitulah. Tapi jamaknya jamak tashih atau jamak salim ya. Wa amma jam'u taksir, sementara jamak taksir fa hukmu hukmul majazi ta'nits. Nah, kalau jamak taksir dia dihukumi mu'annas. Ya, dihukumi mu'annas. Mu'annas apa? Mu'annas majazi. Takul kamu katakan qamar rijalu, ar-rijalu ini kan jamak. Ya kan? Jamak aja jamak, jamak taksir. Mufradnya rajul, rajulun, rajulani, rijal. Maka ini muzakkar atau mu'annas nih, rijal ini. Nah, ini mu'annas. Namanya mu'annas majazi. Maka karena mu'annas majazi, dia boleh fi'ilnya itu menggunakan tak tanis, boleh juga tiga. Tidak. Qamar rijalu boleh. Qamat ar-rijalu juga boleh. Qamal hunudu. Ya, hunudu ini adalah jamak. Tapi jamaknya jamak taksir. Nah, maka boleh qoma atau qomat. Ya, qamal hunudu boleh juga qomat al-hunudu. Ya, hunud itu jamak dari hindun. Nah, itu hukum yang keempat. Kemudian yang terakhir, yang kelima. Annal asla fihi ayyaliya fi'lahu summa tazkur al-maf'ul. Jadi, asalnya itu urutannya adalah fi'il, kemudian fa'il, kemudian maf'ul. Nah, itu gampangnya lah kalimat itu. Jadi, fi'il, fa'il, baru maf'ul. Daraba 'Aliyun Zaidan. Begitu contohnya. Annal asla fi ayyaliya fi'lahu. Ya, summa tadhkur al-maf'ul. Nah, wa warasa Sulaimanu Dawuda. Jadi fi'il, fa'il, maf'ul. Wa qad yata'akharu, kadang. Ya, yata'akhar. Ini qad masuk ke fi'il mudhari kadang. Kadang yata'akharul fa'ilu. Kadang fa'ilnya datang belakangan. Wa yataqaddamu al-maf'ulu jawazan. Kemudian maf'ulnya datang sebelum fa'il. Jawazan hukumnya boleh. Nah, ini yang jawazan maksudnya. Jawazan ini dalam keadaan dihukumi boleh. Berarti urutannya fi'lun, perhatikan, fi'lun, maf'ulun, baru fa'il. Nah, hukumnya boleh. Contohnya, walaqad ja'a ala fir'auna an nuzuru. Nah, ya. Dan sungguh telah datang. Siapa yang datang? An-nuzuru, peringatan-peringatan. Datangnya kepada siapa? Maf'ulnya ala fir'auna, kepada keluarga Fir'aun. Jadi, fi'il, maf'ul, fa'il. Nah, ini boleh begini. Wawujuban, ada juga yang wajib. Berarti wajib itu memang harus maf'ul duluan, baru berikutnya fa'il. Contohnya, syagolat na amwaluna. Nah, ini adalah maf'ul. Amwaluna adalah fa'il. Dan maf'ul muqaddam ini hukumnya wajib karena dari isim dhamir. Jadi tidak bisa syagolat amwaluna. Nah, tidak bisa. Dia harus datang duluan. Syagolat na amwaluna. Contoh lagi. Wa izibtala Ibrahima rabbuhu. Waqad, ini kok ya. Waqad yataqaddamul maf'ul alal fi'li. Wal fa'il jawazan. Nah, ada juga maf'ul datang duluan. Ya, jadi maf'ul kemudian fi'il baru fa'il jawazan. Hukumnya boleh. Contohnya yang hukumnya boleh. Ya, ada yang boleh, ada yang wajib. Contohnya fariqan kadzabu wa fariqan yaqtulun. Fariqan ini maf'ul. Ya, kadzabu ya, satu kelompok mereka dustakan dan satu kelompok lagi mereka bunuh. Ya. Fariqan ini maf'ul, kadzabu ini fi'il. Fa'il, jadi fa'il belakangannya. Maf'ul, fi'il, fa'il. Wa fariqan yaqtulun. Ya, jadi fariqan ini maf'ul, yaqtulun ini fi'il dan fa'il. Wa wujuban, ada juga yang wajib. Nah, berarti wajib apa? Wajib maf'ulnya di depan. Contohnya fa'ayya ayatillahi tunkirun, maka ayat Allah yang mana ya yang kalian dustakan. Fa ayya ayatillah tunkirun. Ayya ini maf'ul. Nah, dan ini wajib ditaruh di depan. Ya, fa'ayya ayatillah ini maf'ulnya, tunkirun ini fi'il fa'ilnya. Kenapa ini wajib di depan? Li'anna ismal istifham, karena isim istifham itu lahu sadrul kalam, dia adalah sandaran pokok pembicaraan. Jadi harus di depan ya isim istifham. Seperti aina Ali. Nah, begitu aina harus di depan. Aina Ali bukan Ali aina. Tapi aina Ali itu contoh lagi hal misalkan. Hal ja' Zaidun, hal ja' Zaidun. Nah, itu hal itu harus di depan. Nah, itu maksudnya contohnya isim istifham yang memang di awal. Nah, kalau ada isim istifham berposisi sebagai maf'ul, dia wajib di awal. Oke, mungkin itu ya tentang hukum fa'il. Kepanjangan, silakan teman-teman kalau belum paham ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.